بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله Pernikahan dalam Islam, rumah tangga dalam Islam merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Amalan-amalan yang disunnahkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Tidak semata-mata memberi ruang bagi laki-laki dan wanita sebagai pasangan untuk menyalurkan hasratnya. Namun pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih mulia daripada itu. Di antaranya ialah mencari dzurriyyatun shalihah. Memperbanyak jumlah umat Islam. Kaum muslimin dari dzurriyyah-dzurriyyah yang shalihah tadi. Sesuatu yang didambakan Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang wadud, yang menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya, al-walud, yang subur, yang banyak keturunannya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat nanti. Dambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan dzurriyah salihah. Dan jumlah kaum muslimin yang banyak namun saleh. Diharapkan di sana ada penerus, adanya generasi-generasi baru, generasi yang soleh dan solehah, meneruskan risalah Islam kepada umat-umat yang setelahnya, generasi-generasi yang setelahnya, meneruskan perjuangan dakwah ilallah kepada generasi yang setelahnya, sekaligus membentuk jailun islamiyun, generasi islami, jailun qur'ani, generasi yang mencintai Al-Quran, jailun sunni, generasi yang terbimbing di atas sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka semua adalah masa depan umat, bahkan masa depan sebuah bangsa dan negara. Sehingga pernikahan dalam Islam betul-betul memiliki tujuan-tujuan besar, tujuan-tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, berkaitan dengan pasangan itu sendiri, berkaitan dengan keluarga kecil mereka, berkaitan dengan famili mereka, berkaitan dengan masyarakat mereka, bahkan berkaitan dengan bangsa dan negara mereka. Rumah tangga Islami. Kaum muslimin, khonatina azakumullah, dikarenakan rumah tangga dalam Islam memiliki tujuan yang begitu agung, yang begitu mulia, maka dalam bimbingan Islam, kaum muslimin wal muslimat yang masuk dalam rumah tangga, dalam pelaminan, diminta dan dituntut untuk meneladani rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka meneladani beliau dalam semua aspek kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik dalam semua hal, dalam semua gerak-gerik beliau, dalam semua diam geraknya beliau, dalam semua kondisi beliau, perbuatan beliau, ucapan beliau, akidah beliau, akhlak beliau, adab beliau, termasuk di dalamnya rumah tangga beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin diminta untuk menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai teladan dalam semua hal dan juga di dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga. Maka pasangan suami istri dalam membangun rumah tangganya harus betul-betul membina rumah tangganya di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tertera dalam Al-Quranul Karim, yang termaktub dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya rumah tangga dia rumah tangga yang islami, rumah tangga dia rumah tangga yang sesuai dengan contoh Nabi, rumah tangga dia rumah tangga yang dibangun dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Ikhwanakumullah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Rumah tangga yang dibangun di atas Islam, yang dibangun di atas bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang dijamin insyaallah taala, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diharapkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan, zauja-zauja, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan kepadanya, sakinah kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau bertafakkur. Akan terwujud ini semua. Akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika rumah tangganya betul-betul meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullahu taala. Kita bisa memastikan seperti itu. Dikarenakan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga sangatlah agung, sangatlah mulia, sangatlah indah, sangat harmonis, sangat romantis. Dengan bimbingan-bimbingan dari sabda-sabda beliau, bimbingan-bimbingan dari praktek beliau dalam rumah tangga, sangat romantis, sangat harmonis. Bahkan mungkin banyak perkara-perkara, banyak hal yang belum terpetik di benak kita sama sekali sampai sekarang ini. Semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan mencoba menguraikan, menjabarkan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaligus bimbingan-bimbingan beliau dalam rumah tangga. Harapannya kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladaninya, lalu membangun rumah tangga kita di atas bimbingan-bimbingan beliau, dan bisa merasakan keindahannya seperti keindahan yang dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Ishratun Nisa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Yang artinya, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Wa altafuhum bi ahlih. Dan yang paling lembut kepada keluarganya. Pada hadis ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlak. Akhlakul karimah digandingkan dengan keimanan. Kesempurnaan iman seseorang dikaitkan dengan kebagusan akhlaknya. Martabat-martabat keimanan dikaitkan dengan kebagusan akhlak. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin tinggi keimanannya, semakin sempurna keimanannya. Dan termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang agung, termasuk bagian daripada keimanan, sempurnanya keimanan, ialah berumah tangga dengan cara yang baik. Di antara bentuk rumah tangga yang baik ialah wa altafuhum bi ahlih, memiliki sikap lutfun bil ahl, lembut santun kepada keluarga perpasangan, termasuk akhlak, termasuk kesempurnaan iman. Semakin orang lembut, semakin orang itu santun kepada keluarganya, semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Kalimat wa altafuhum bi ahlih, dan yang paling lembut dengan keluarganya, meliputi semua bentuk lutfun, kelembutan. Lutfun fil mu'asyarah, lembut dalam berumah tangga. Lutfun fil af'al, lembut dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam bertindak tanduk. Lutfun fil aqwal, lembut dalam berucap, bertutur kata. Semuanya masuk pada lafaz ini, wa altafuhum bi ahli. Sehingga Islam mengajarkan prinsip ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan prinsip ini. Sang suami menjadi suami yang latif, suami yang lembut kepada keluarganya. Seorang istri latifah menjadi wanita yang lembut kepada keluarganya. Satu sama lain menunjukkan sikap kelembutan, sikap kesantunan dalam beraktivitas, dalam berumah tangga, dalam berinteraksi, dalam bertindak tanduk, dalam berucap, dalam berbicara. Semuanya berusaha sekuat tenaga menunjukkan kelembutan, lutfun. Otomatis tutur katanya itu beretika, tutur katanya itu sopan, tutur katanya itu manis, tutur katanya itu lembut. Tidak ada umpatan, tidak ada caci maki, tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Yang ada lutfun. Otomatis ketika berinteraksi, ketika bergaul dalam rumah tangganya, perbuatannya lembut, tingkah lakunya lembut, tindakannya lembut, serba lembut. Jelas tidak ada di sana yang namanya KDRT. Tidak ada padanya kekerasan dalam rumah tangga itu menyalahi kelembutan. Dan akan muncul pada rumah tangga itu letupan-letupan yang lembut. Hal-hal yang dimunculkan oleh pasangan masing-masing dengan cara kelembutan, lutfun. Sebuah kalimat yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu manis, yang begitu romantis, yang begitu harmonis. Pokoknya serba lembut. Bisa antum hayati, bisa antum rasakan, bisa antum jiwai, bisa antum praktekan. Kalimatnya singkat, altafuhum bi ahli. Kalau jenengan, kalau kita semuanya bicara sama orang lain dengan etika, dengan tata krama, ada unggah-ungguhnya gitu ya, ngomongnya masih dijaga kata-katanya, sehalus mungkin, selembut mungkin. Bicara sama nyonya lebih lembut lagi, lembut-lembut aroma romantis. Bicara kepada sang suami juga sangat beretika, sangat lembut, sangat santun, dengan nuansa harmonis. Karena pasangan. Sama orang lain tidak boleh. Malah bahaya nanti ya. Sama pasangan. Kelembutannya itu ada sesuatu yang intim. Wa altafuhum bi ahli. Ini berlaku untuk semua pihak. Bisa anda bayangkan rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada sejarahnya dalam Islam rumah tangga moro tangan. Tahu moro tangan ya? Dikit-dikit main tangan. Tidak ada moro sikil. Dikit-dikit main sikil, main kaki. Tidak ada moro. Moro apa kalau pakai ini? Moro mengo. Semuanya serba diumpat, semuanya serba berteriak, semuanya serba dengan kalimat-kalimat yang tidak ada. Ini bimbingannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa altafuhum bi ahli. Ini sabda beliau. Disebutkan barakallahu fikum contoh langsung prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rumah tangga. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Nasa'i juga dalam kitabnya Isyratun Nisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan yang begitu romantis. Beliau memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sebutan Humaira. Dengan sebutan Humaira. Ketika ada orang-orang Habasyah sedang bermain-main di masjid. Bermain-main di masjid. Dengan tombak-tombaknya. Dengan perisai-perisainya. Mereka melakukan gerakan-gerakan permainan tombak, permainan perisai. Beliau memanggil istrinya, memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ucapan, "Ya Humaira, wahai Humaira, apakah kamu ingin melihat permainan mereka?" Dikatakan, "Mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Syahidnya pada kata-kata, "Ya Humaira." Humaira itu isim tasghir dari kata-kata ahmar untuk yang wanita yang putri. Ahmar itu makna asal dalam merah. Tapi yang dimaukan dalam lafaz ini adalah jelita. Jadi gadis muda yang cantik. Kalau memanggilnya ya enggak mungkin sebutannya terlalu panjang banget. Hei gadis muda yang cantik, kedawon. Tapi tentu dengan panggilan singkatan. Tapi singkatan tadi mengandung makna seperti itu. Sebuah panggilan yang sangat intim, yang sangat romantis, yang sangat harmonis. Itu namanya contoh bagaimana kelembutan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bertutur kata kepada keluarganya. Para ummahatul mukminin ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada di antara mereka yang memanggil beliau dengan namanya. Tidak ada yang mengatakan ya Muhammad. Selalu memanggil dengan lakab beliau yang besar, kenabian dan risalah beliau. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Itu namanya panggilan yang penuh penghormatan. Kelembutan yang disertai dengan penghormatan kepada keluarganya, kepada suaminya. Suaminya namanya Ahmad. Tidak ada sejarahnya seorang perempuan manggil, "Mat, mat, sini, mat, mat." Itu meniadakan kelembutan. di suaminya nih. Kalau antum manggil teman ada masalah, mat ini mat, gitu. Ini suami. Gak bisa. Pasti akan memanggilnya dengan panggilan yang begitu harmonis, yang begitu romantis. Sampai bab urusan memanggil saja diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Apalagi yang berkaitan dengan bab-bab yang lebih dalam daripada itu. Intinya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Yang artinya mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Belum menegaskan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di kalangan kalian adalah yang terbaik di kalangan kalian kepada istri-istrinya. Sama dengan di atas, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya akhlakul karimah itu sangat erat kaitannya dengan iman. Kesempurnaan iman seseorang tergantung akhlaknya yang mulia. Semakin bagus akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, maka semakin sempurna keimanan dia. Dan di antara akhlakul karimah adalah akhlak kepada keluarga, akhlak kepada istri. Kalau pada hadis yang sebelumnya belum mengatakan wa altafuhum bi ahlih, kali ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di kalangan kalian wahai kaum muslimin ialah yang terbaik kepada istrinya. Luar biasa. Rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang baik dijadikan tolak ukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menilai muslim yang terbaik. Seseorang itu bisa mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik. Tentunya bukan semata-mata di sisi manusia. Terbaiknya dalam pandangan agama, terbaiknya di sisi Allah Azza wa Jal. Lebih mulia kedudukannya. Untuk mendapatkan predikat khairiyah tadi, muslim yang terbaik dalam pandangan Islam, ditentukan dalam rumah tangganya. Khairukum linisaihim. Dia harus sebagai seorang muslim yang betul-betul terbaik kepada keluarganya. Ini pun juga lafadznya umum. Beliau tidak menyebutkan satu poin, dua poin dalam rumah tangga. Dengan lafadz yang umum, yang terbaik kepada keluarganya. Meliputi semua aspek rumah tangga. Apapun yang terkait dengan rumah tangga, dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Ini luar biasa. Dalam pembahasan misal masalah nafkah keluarga. Nafkah keluarga dalam pandangan Islam, yang namanya nafkah keluarga itu penentuannya tergantung tempat dia berdomisili, masyarakat umum di sekitar dia. Yang menjadi patokan adalah masyarakat pertengahan. Tidak atas, tidak bawah, masyarakat pertengahan. Kalau laki-laki itu punya kemampuan, maka kewajiban dia memberi nafkah kepada keluarga sesuai dengan kehidupan masyarakat kelas menengah. Ya tergantung istrinya berapa, istri dan anaknya berapa. Nah, tergantung istrinya, istrinya berapa, anaknya berapa. Menyesuaikan dengan standar masyarakat pertengahan. Itu nafkah yang wajib. Laki-laki yang punya kemampuan finansial, itu yang wajib. Selebihnya perkara yang sangat dianjurkan. Barakallahu fikum. Di sini seorang laki-laki yang betul-betul ingin mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangga terkait dengan bab nafkah ini, dia akan menjadi suami yang terbaik dalam bab menafkahi keluarga. Ada yang wajib, ada yang ihsan. Yang wajib itu ialah nafkah yang wajib, standar masyarakat pertengahan di tempat dia tinggal. Dikasihkan yang wajib, plus dikasihkan yang lebih daripada itu. Sebagai upaya berbuat ihsan, berbuat baik pada keluarga, untuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Dikasih nafkahnya yang terbaik. Kewajiban waziyadah. Kalau seandainya dia kewajibannya satu bulan 5 juta, dia orang yang punya kemampuan dikasih 5 juta dan 5 juta lagi. Masya Allah. Yang terbaik. Dijamin tidak bakal kekurangan wanita muslimah yang dipersunting oleh laki-laki soleh. Insya Allah ta'ala ketika dia punya kemampuan. Dijamin tidak akan terlantar seorang wanita yang dinikahi, yang dipersunting oleh laki-laki yang soleh, yang betul-betul berumah tangga dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Laki-laki itu penuh tanggung jawab, penuh perhatian terkait dengan nafkah keluarganya. Dia akan berusaha sekuat tenaga dengan ikhtiar yang maksimal untuk itu. Bukan semata-mata ngasih nafkah, tetapi dia punya target yang berikutnya, ngasih nafkah yang terbaik untuk menjadi sosok suami yang terbaik dengan memberikan segala sesuatu yang serba terbaik untuk keluarganya. Dipahami gak? Jadi gak semata-mata gitu, ada nilai lebihnya itu. Khairukum linisa'ihim. Dia ngasih pakaian, dia ngasih makan, dia ngasih minum. Itu kan termasuk haknya keluarga ya, haknya istri. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri atas kami? Maka Rasul mengatakan, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita. Engkau kasih dia makan kalau engkau makan, engkau kasih dia pakaian kalau engkau mengenakan pakaian. Laki-laki yang soleh, rojulun soleh, laki-laki yang betul-betul ingin meneladani Rasul dalam rumah tangga, bukan semata-mata ngasih mangan, pangan dek, tidak, tapi ngasih yang terbaik dalam masalah makan. Ngasih yang terbaik dalam masalah memberi pakaian. Yang terbaik. Tentu dalam batas kemampuan dia. Fattakullaha mastata'tum. Lapa sedikit, ngoyo sedikit, takalluf, kadang-kadang, tidak ada masalah. Untuk keluarga. Ngasih yang terbaik. Bukan semata-mata ngasih makan, tapi ngasih makan yang terbaik. Bukan semata-mata ngasih minum, kasih minum yang terbaik. Bukan semata-mata ngasih pakaian, tapi ngasih pakaian yang terbaik. Terbaik itu jangan dimaknakan yang termewah. jangan dimanakan yang termahal. Enggak. Yang namanya baik itu relatif. Dan yang paling penting sebagai patokan ialah sesuai dengan selera keluarga. Nah, dikasih mangan ayam goreng, enggak mau dia. Nah, kamu mintanya apa, Dek? Mintanya tempe penyet sambal penyet. Nah, tempe bacem sambal penyet. Iya, lagi kepingin yang itu. Itu yang terbaik. Jadi jangan bayangkan yang, wah, ini ustadznya standar tinggi semua ini. Bisa bangkrut kita orangin. Enggak, yang dibahas terbaik. Enggak mengatakan termewah, enggak mengatakan termahal. Terbaik. Dalam bab seperti ini, kembali kepada pasangannya masing-masing. Nah, kalau dia mintanya sate, Ustaz. Enggak sate. Atau kalau enggak mampu ya, ngomonglah dengan cara yang terbaik. Sampaikan maaf dengan cara yang terbaik. Dengan tutur kata yang paling lembut. Tidak usah ngamuk-ngamuk. Tidak usah marah-marah. Tidak ada gunanya. Tidak usah kemudian marah-marah. Dasar perempuan matre. Lagi-lagi sate. Tuh. Itu bukan kesantunan dalam rumah tangga. Kalau kamu tidak mampu bilang. Dengan ucapan yang bagus. Insya Allah ada waktunya. Sekarang tempe dulu. Kan gitu ya. Mas, sate. Insya Allah ada waktunya nanti. Sekarang tidak ceplok sih. Kan gitu ya. Terus kapan satenya? Insya Allah. Ya kan begitu. Tapi jangan bohong. Insya Allah. Kamu punya kemampuan atau kamu punya kelebihan. Gak usah pakai bilang. Surprise. Ayo kita makan bersama. Apa? Kali ini. Sate. Wah. Kan begitu. Jangan pasang kemampuan. Yang penting terbaik. Dalam berucap pun yang terbaik. Dalam berinteraksi pun yang terbaik. Dalam tingkah laku yang terbaik. Semuanya yang terbaik untuk keluarga. Barakallahu fikum. Ini rajulun soleh namanya. Laki-laki yang soleh. Yang betul-betul berumah tangga dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Istri pun juga demikian. Memberikan yang terbaik kepada suaminya. Khidmat yang terbaik. Servis yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Senyum yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Untuk pasangan masing-masing dikasih yang terbaik. Kalau kamu bisa ngasih surprise kepada sahabat kamu. Dengan sesuatu yang kamu anggap bernilai. Maka kamu harus bisa lebih baik surprise-nya kepada keluarga kamu. Yang kamu anggap bagus nilainya. Dikarenakan kalau kepada teman semata-mata persahabatan. Kalau kepada keluarga itu bukan semata-mata berumah tangga. Tapi lebih daripada itu. Ini penting untuk diresapi dan dihayati bersama. Ini merupakan bagian daripada akhlakul karimah. Ini merupakan upaya menyempurnakan keimanan. Sehingga selalu dikaitkan dengan perkara iman. Ingat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya. Yang paling bagus akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik di antara kamu kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Barakallahu fikum. Ini dalam semua keadaan. Dalam keadaan suka, yang terbaik untuk mereka. Dalam kondisi duka, yang terbaik untuk mereka. Dalam kondisi senang, yang terbaik untuk mereka. Dalam kondisi yang susah, yang terbaik untuk mereka. Suka dan duka, senang dan sedih. Semuanya bersama dengan mereka, dengan keluarga. Dan dikasih yang terbaik. Ini merupakan sebuah predikat yang sangat tinggi. Dikaitkan dengan akhlak. Dikaitkan dengan masalah keimanan. Itulah Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tadi hadis. Sekarang kita lihat ayatnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang konsep dan prinsip rumah tangga dalam Islam. Pada petikan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah." Dan para istri itu memiliki hak seperti tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Walir rijali alaihinna darajah, dan kaum laki-laki itu berada di satu tingkatan lebih tinggi daripada wanita. Pada ayat ini, ikhwanabitina azakumullah, ada dua hal penting yang dijelaskan terkait dengan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang Islami. Yang pertama ialah berbicara tentang hukukuz zaujain, hak-hak suami istri. Dan dalam ayat ini ditekankan sangat bagi kaum laki-laki untuk menunaikan hak-hak wanita, hak-hak istri. Dan yang kedua, menegaskan bahwasanya kepala rumah tangga adalah kaum laki-laki. Pemimpin rumah tangga ialah kaum laki-laki, dikarenakan mereka satu tingkatan, satu derajat di atas kaum wanita. Ikhwanabittina azakumullah, kunci kebahagiaan rumah tangga, kunci pasangan suami istri itu bisa meneladani rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuah kebahagiaan, ketika masing-masing pasangan tadi tahu kewajibannya, mengerti kewajibannya, dan betul-betul maksimal di dalam menjalankan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ketika seorang suami tahu tanggung jawab dia sebagai suami. Dia menunaikan hak-hak istrinya dengan yang terbaik. Rumah tangga akan menjadi indah ketika seorang istri tahu kewajibannya dan menunaikan hak-hak suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Dalam ayat ini yang disebutkan terkait dengan hak istri, kewajiban suami memberikan hak kepada istri, itu dikarenakan barakallahu fikum, wanita di masa-masa jahiliyah dahulu, wanita di masa-masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, menjadi sosok makhluk yang dihinakan, makhluk yang direndahkan, makhluk yang tidak diharapkan kehadirannya. Kita semuanya tahu kebiasaan jahiliyah, ketika memiliki anak perempuan, lahir anak perempuan, kebiasaan yang sangat kejam. Bisa jadi dia akan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kalaupun dibiarkan hidup dalam kerendahan, dalam kehinaan, tidak ada upaya memuliakan mereka atau mengorangkan mereka, tidak dikasih hak-haknya dengan semestinya, itu jahiliyah. Dikenal dengan sebutan wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Sesuatu budaya yang sangat kejam, yang sangat sadis, yang sangat dikecam dalam Islam. Dan dikecam secara kemanusiaan. Kalaupun dibiarkan hidup, direndahkan. Itu masa lalu. Zaman jahiliyah. Ketika datang Islam, Islam betul-betul memuliakan wanita. Mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Ditaruh di posisi-posisi yang mulia. Dikasih keutamaannya dengan posisinya masing-masing. Dikasih haknya masing-masing. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yang dibahas hanya tentang masalah wanita. Hak wanita, kewajiban wanita. Untuk membedakan antara bimbingan Islam dengan bimbingan jahiliyah. Ketika wanita itu sebagai sosok ummun li auladiha, ibu bagi anak-anaknya, dikasih hakul hak ibu. Besar dalam Islam. Ketika wanita itu sebagai bintun, ibnatun li abi atau li walidayha, sebagai putri bagi kedua orang tuanya, mendapatkan yang namanya hakul banat, hak sebagai anak. Ketika wanita itu sebagai zaujatun li ba'liha, sebagai pasangan bagi suaminya, dalam bab ini mendapatkan hak sebagai seorang istri, sebagai seorang zauja. Ketika dia sebagai khalah, sebagai ammeh, sebagai ukhtun, sebagai jiddatun, paman, sebagai bule, bude, dari pihak bapak, dari pihak ibu, khalah atau ammeh, atau sebagai seorang saudari, ukhtun, sebagai seorang nenek, jiddah, mendapatkan haknya masing-masing. Hak sebagai jiddah, hak sebagai saudari, hak sebagai bibi, sebagai ammeh, sebagai khalah dalam Islam. Ketika dia bukan siapa-siapa kita, maka mendapatkan hakul muslimah, hak sebagai seorang muslimah. Itu Islam. Sangat memuliakan wanita. Sangat menaikkan harkat dan martabatnya wanita. Terutama dalam perkara rumah tangga. Dalam ayat ini, yang disinggung, yang diutamakan, menunaikan haknya istri. Walahunna mithl ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka dulunya dilemahkan, direndahkan, dihinakan, dilecehkan, enggak diharapkan hidupnya, enggak diharapkan kehadirannya. Islam datang bangkit, mengangkat mereka semua, memuliakan mereka semua. Meminta kepada kaum laki-laki, pengayom wanita. Meminta kaum laki-laki, memperhatikan kaum wanita. Meminta kaum laki-laki, ini suami di sini, memberikan kasih sayang yang sesungguhnya pada kaum wanita. Dan menunaikan hak-hak mereka dengan sebaik mungkin. Walahunna mithl ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini juga merupakan sosok profil keindahan rumah tangga yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak-hak wanita dengan sebaik-baiknya. Mereka punya hakun nafkah. Hak mendapatkan nafkah. Dijamin kehidupannya. Diberikan kepada mereka nafkahnya. Tidak dibiarkan wanita itu kemana-mana untuk mencari sesuap nasi. Yang bertanggung jawab penuh untuk kehidupan mereka adalah kaum laki-laki. Rijal. Dengan inilah laki-laki itu dijadikan sebagai kepala rumah tangga. Dan dikarenakan memang keutamaan jenis laki-laki dibandingkan dengan jenis wanita. Allah mengatakan dalam firman di An-Nisa ayat yang ke-34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu sebagai pengampu, sebagai pengayom, sebagai pemimpin bagi kaum wanita, dikarenakan apa yang Allah utamakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Fadilah laki-laki secara umum dibandingkan wanita secara umum. Dan yang kedua, dikarenakan apa yang telah mereka infakkan selama ini dari harta benda mereka kepada istri-istri mereka. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan keutamaan dia sebagai laki-laki. Dan yang kedua, dikarenakan dia yang menafkahi istri. Maka yang namanya nafkah itu kewajiban laki-laki. Urusan mencari ma'isyah laki-laki. Ya, urusan mencari usaha itu kaum laki-laki. Urusan memberi makan, memberi minum, kaum laki-laki. Urusan memberi kebutuhan keluarga, itu kaum laki-laki. Wanita diminta di rumah, mengurusi rumah. Mereka diminta untuk layaknya seorang permaisuri raja. Disiapkan, diberikan langsung kepada mereka makanannya, minumannya, pakaiannya, kebutuhannya, dengan tanpa mereka sendiri yang mencarinya. Luar biasa. Bahasanya tinggal bilang, "Mas, beras siap. Mas, belanja dapur siap. Mas, minyak goreng siap. Mas, brambang siap. Mas, mas." Tinggal ngomong mas. Selama masnya masih ada. Mampu. Nah, kalau gak punya emas, gimana cara beli bawangnya kan gitu ya. Selama masih mampu. Siap. Laki-laki yang baik, sosok suami yang betul-betul bertanggung jawab dan meneladani Nabi kita Muhammad SAW, dia akan betul-betul bertanggung jawab penuh untuk bab nafkah keluarganya. Nah, bakal dia suruh istrinya tadi untuk keluar ke sana kemari untuk mencari sebungkus nasi. Nah, bakal dia perintahkan istrinya ke sana kemari untuk mendapatkan segelas air. Nah, bakal dia suruh istrinya itu ke sana kemari hanya untuk mendapatkan satu helai pakaian. Lah, kamu di rumah, urus anak-anak kamu, nafkah laki-laki yang nanggung. Sebatas kemampuan kita masing-masing. Kalau mampu, diharapkan dikasih nafkah yang terbaik tadi itu. Suamimu mampu. Di Purbalingga ini istri satu, anak lima, itu 5 juta. Nafkah wajib. 5 juta. 5 juta lagi. Sudah, tenang di rumah. Yang satu wajib, yang satu ya itu ihsan, perbuatan baik kepada keluarga supaya menjadi yang terbaik, suami yang terbaik, rajulun saleh. Laki-laki yang urus. Wah, kata. Sehingga yang banting tulang, peras keringat, munyang pikirannya untuk yang namanya ma'isyah, laki-laki. Pokoknya urusan bapak begitu laki-laki. Untuk yang di rumah, yang penting kamu bahagia. Yang penting ada makan dan minum dan pakaian. Yang penting ada kehidupan sehari-hari untuk kamu dan anak-anak kamu. Orang sama lu mikir-mikir macam-macam. Ya bagian wong lanang ke. Arakalah itu. Itu rojurun soleh. Hakun nafkah. Wanita juga mendapatkan hak tarbiyah. Hak untuk dididik. Hak untuk diarahkan, dibimbing. Dengan bimbingan-bimbingan yang islami. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam tafsir disebutkan, itu dengan cara mengajari mereka bimbingan-bimbingan Islam. Mengajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Dengan tarbiyah Islamiyah. Diajari bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana beribadah, bagaimana beriman, bagaimana bertakwa, bagaimana berakhlakul karimah. Diajari tarbiyah. Dan ini yang paling penting. Diajari. Mereka punya hak untuk itu. Sebagai upaya untuk selamat dari namanya api neraka. Barakallahu fikum. Wanita juga memiliki hak riayah. Hak untuk diayomi, hak untuk dijaga, hak untuk betul-betul diperhatikan. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Masing-masing kamu adalah penanggung jawab ra'in, dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Beliau mengatakan warrajulu ra'in ala ahli baitih, dan seseorang laki-laki itu ra'in atas keluarganya. Dia yang harus menjaga keluarganya. Dia yang harus memberikan ketenteraman kepada keluarganya. Dia yang harus memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Yang menjaga mereka. Yang mengayomi mereka. Yang memperhatikan mereka. Dan nanti akan ditanya akan ra'iyahnya. Maka wanita, para istri mendapatkan hakur ra'iyah. Barakallahu fikum. Ini perkara penting yang diperhatikan dari kaum laki-laki terkait dengan kaum wanita. Jika kalau dalam rumah tangga Islam dengan contoh bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan bimbingan Quran dan Sunnah, itu luar biasa. Betul-betul wanita itu bak permaisuri raja. Nah, dihormati, dimuliakan, dicintai, dikasihi, dididi yang lainnya. Luar biasa, mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang paling lembut, mendapatkan yang paling romantis, mendapatkan yang paling harmonis dari pasangannya. Itu luar biasa, tidak ada bimbingan yang lebih baik daripada ini. Tidak ada tuntunan yang lebih mulia daripada ini. Tidak ada arahan-arahan yang lebih indah daripada ini. Barakallahu fikum. Maka berumah tanggalah dengan cara Islami. Berumah tanggalah dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumah tanggalah dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Al-Qur'an, pelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bab agama yang ada, juga terkait dengan rumah tangga kita. Resapi, hayati, wujudkan, akan tercipta sebuah rumah tangga yang betul-betul kokoh secara akidahnya. Semangat dalam ibadahnya, beretika, beradab, berakhlak, penuh dengan rasa cinta, rasa mawaddah, rasa sayang, penuh kebahagiaan, penuh ketenteraman, sakinah, ketenangan, penuh dengan tanggung jawab, kewajiban-kewajiban dilakukan, dan penuh kelembutan, penuh kesantunan. Barakallahu fikum. Sesuatu yang susah untuk digambarkan dengan kata-kata, barakallahu fikum, dan semuanya diwujudkan dengan tindakan keseharian kita dalam rumah tangga. Adapun yang namanya laki-laki seorang suami, jangan istri terus, gantian dong. Sekarang yang laki-laki ya. Seorang suami dalam rumah tangga Islam juga mendapatkan hak yang sangat agung. Para istri ini harus seharusnya memperlakukan suaminya itu bak seorang raja. Yang dihormati, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang disegani, yang dikhidmat, yang dilayani. Dengan khidmat yang terbaik. Dengan khidmat yang paling halus, yang paling lembut. Dengan tutur kata yang beretika. Dengan tingkah laku yang beretika dari para istrinya. Dikarenakan hak suami itu lebih utama, lebih agung daripada yang lain terkait dengan sang istri. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya." Tapi enggak boleh kan? Ini namanya penggambaran mubalaghah. Bagaimana seharusnya seorang istri betul-betul mengagungkan, memuliakan, menghormati suaminya. Layaknya seorang raja. Jangan memandang bagaimana suaminya. Suaminya ganteng, suaminya biasa, suaminya agak buruk. Ya pilihan kamu sendiri. Dinikmati saja. Suaminya kamu itu kaya ataukah sedang ataukah miskin. Bagaimanapun keadaan suami kamu, dia adalah raja bagi kamu. Perlakukanlah dia bak seorang raja. Hormati dia, muliakan dia. Hormati dia, muliakan dia, agungkan dia, segani dia, layani dia, khidmat dia dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiikum. Dengan penggambaran sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi. Apa yang sampaikan sebelumnya terkait dengan yang terbaik, yang paling lembut jika berlaku bagi wanita dalam bab ini. Seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, dia akan bertutur kata yang halus, yang lembut, yang beretika, yang sopan kepada suaminya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada suaminya. Mengkhidmat yang terbaik dalam khidmat. Melayani yang terbaik dalam melayani. Memuliakan yang terbaik dalam pemuliaan. Menghormati yang terbaik dalam menghormati. Dikasih yang terbaik. Ketika memasakkan masak untuk keluarga, itu betul-betul masak dari hati yang paling dalam. Penuh keikhlasan, penuh ketulusan. Dikasih yang paling zen yang dia bisa, yang dia mampu. Dibikin suaminya itu tersenyum dengan masakan dia. Bukan senyum getir, ya, senyum manis. Senyum getir itu kan rasanya asin, kepaksa dipangan. Akhirnya guyu tapi getir, senyumnya manis. Ya harus belajar masak. Menyuguhkan minuman kepada sang suami. Itu dengan hati yang paling dalam. Dengan penuh ketulusan. Dengan penuh keikhlasan. Bikin kopi itu dengan sepenuh hati. Bikin teh itu dengan sepenuh hati. Membuat minuman yang disukai dengan sepenuh hati. Disuguhkan dengan juga dengan sepenuh hati. Dengan penuh penghormatan. Dengan penuh etika. Itu. Mar'atun shaliha. Barakallahu fikum. Sama. Istri pun juga diminta untuk menunaikan hak-haknya sang suami. Suami itu memiliki yang namanya hakku ta'ah. Hak untuk ditaati oleh istrinya. Dalam semua hal. Dalam semua keadaan. Kecuali satu. Dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Dalam kondisi sang istri tidak sanggup. Hanya itu. Selebihnya ditaati, wajib ditaati. Permintaan-permintaan suami wajib ditaati atas istrinya selama bukan perkara maksiat dan selama istrinya mampu dalam batas kemampuan dia. Ketika suaminya memerintahkan meminta istrinya untuk mengamalkan amal-amal yang wajib dalam syariat, maka wajib bagi istri untuk mengamalkannya karena dua hal. Kewajiban syariat, kewajiban mentaati suami. Ketika suaminya memerintahkan istrinya untuk mengamalkan amal-amal yang sunnah dalam syariat, maka ketika yang lain dihukumi sunnah, untuk istri dihukumi wajib. Wajib karena ketaatan kepada suami. Dia mendapatkan pahala sunnah secara syariat dan pahala wajib karena mentaati sang suami. Dobel pahala. Bahkan ketika sang suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara mubah, perkara yang mubah, bukan perkara yang mungkar, wajib bagi istrinya untuk memenuhi. Wajib bagi istrinya untuk melayani, untuk mengkhidmat dan memenuhi. Ketika yang lainnya mubah, yang ini wajib bagi sang istri. Kalau dia kerjakan dengan ketulusan, dengan jiwa yang lapang, pahalanya besar, pahala wajib. Yang lain mubah-mubah saja yang ini pahala wajib. Tapi ketika dilanggar, ketika ditolak, dia pun berdosa. Perkara yang sehari-hari. Tapi ketika diperhatikan betul oleh sang istri, maka dalam rumah tangga itu terdapat ladang pahala yang begitu luas. Gudang pahala yang begitu besar bagi para istri terkait dengan suaminya. Barakallahu fikum. suaminya pulang dari taklim, sampai di rumah kepingin yang segar-segar. Panas ya? Zuhur ya, panas-panas sih. Yang segar-segar. Dek, ambilkan air putih yang agak dingin. Masya Allah. Ada di rumah? Ada. Ketika sang istri itu mengambilkannya dengan penuh ketulusan, diambilkan dengan hati yang paling dalam, air yang agak dingin diberikan dengan santun kepada suaminya, itu pahalanya pahala wajib. Mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jal. Ketika yang lainnya mubah saja, mau minum biasa, mau minum dingin, mau minum panas, mubah. Tapi untuk sang istri mendapatkan pahala wajib dikarenakan mentaati suaminya. Diserahkan. Monggo mas. Suaminya minum. Bismillah. Glek-glek. Segar. Glek-glek. Mantap. Sampai habis. Alhamdulillah. Nikmatnya air dingin di siang hari ini. Dapat pahala itu istri. Dikarenakan dia mengkhidmat suaminya. Dikarenakan dia mentaati permintaan suaminya. Dapat pahala wajib. Padahal semata-mata memberikan satu gelas air dingin kepada sang suami. Ini yang membedakan antara istri dengan yang lainnya. Luar biasa. Itu luar biasa. Itu namanya haqqu ta'ah. Dan dalam kondisi apapun sang istri harus mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, mentaati perintah suaminya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sibuk, dalam kondisi capek, selama dia masih ada kesanggupan. Barakallahu fikum. Disebutkan sebagai contoh saja. Hadis riwayat Tirmidzi dan belum mengatakan hasan sahih. Jika Nasa'i dalam sunannya dari Abu Ali Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanur." Apabila ada seorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya dia, langsung datangi suaminya, walaupun wanita itu sedang di atas tanur. Tanur itu semacam alat untuk bikin roti. Sekarang ada tanur yang sudah bagus pakai LPG, di tengah-tengahnya mengeluarkan api, nanti dipakai dinding-dinding tanur yang itu untuk naruh adonan roti. Roti yang, apa namanya, yang bulat atau yang panjang, ada tanur. Barakallahu fikum. Ini mengandung banyak makna. Wanita itu diminta dengan sangat untuk segera memenuhi panggilan suaminya, walaupun sedang sibuk masak di tanur, lagi bikin roti, cemplung begitu. Dek, langsung matikan apinya, langsung datangi suaminya. Jimas. Itu langsung. Itu namanya wanita yang solihah. Hak ta'ah. Dalam kondisi apapun. Barakallahu fikum. Ada lagi yang memaknakan. Ini terkait dengan masalah permintaan dalam tanda kutip. Suaminya minta. Dan di atas tanur tadi itu permintaannya. Tentunya sangat menyakitkan. Tentunya sangat menderita dia dengan itu. Tapi fal ta'ti, datangi dan penuhi permintaan suami kamu tadi. Artinya dalam kondisi apapun, walaupun dia sedang sakit, sedang apa, sebisa mungkin khidmat dia, layani dia, penuhi panggilannya, taati dia. Kecuali kalau kamu sudah enggak mampu lagi. Ini merupakan haknya suami, haqqu ta'ah, haqqul khidmah. Wanita ketika semakin ikhlas dalam mengerjakannya dan semakin maksimal dalam mengkhidmat suaminya, semakin solehah. Dan itulah wanita yang didambakan dalam Islam. Barakallahu fikum. Waktunya sudah mendekati zuhur. Sementara dan terpaksa disekors dulu. Ya, tadinya lagi menyalakan api tanur, lagi berasap. Disuruh berhenti ya sudahlah. Sementara dimatikan dulu kompornya gitu ya. Nanti kita nyalakan lagi setelah zuhur. Kita nyalakan lagi bukan api kompor, kita nyalakan api-api yang hangat dalam rumah tangga Islami. Barakallahu fikum. Setelah zuhur nanti akan disampaikan contoh-contoh langsung bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bisa menciptakan suasana yang begitu hidup, suasana yang begitu indah dalam rumah tangganya. Dalam banyak riwayat nanti akan disebutkan insyaallah taala pada kesempatan pada zuhur nanti. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin, fadlul hafizakumullah taala.